Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Yudha sebagai Cempaka, Lili Latif sebagai Paramita, Neni Haryoko sebagai Bibi Dayang, Totot sebagai Kang Bunta, Eri sebagai Kang Dandun, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang kini bergelar Prabu Purbaya berhasil ditawan oleh kelompok Resi Amista. Dan di tempat tersebut, Raden Purbaya bertemu dengan Paramita yang telah terkena pengaruh dan hasutan dari Resi Amista. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan pula, Cempaka yang tengah terlunta-lunta karena dihina oleh Paramita bertemu dengan seorang pelarian dari Keraton Kencana Wungu yang semula mengira dirinya adalah seorang wanita jahat yang telah merebut Keraton Kencana Wungu. Nah, pandanglah aku baik-baik, Paman. Apakah aku adalah orang jahat itu? Wanita jahat itu? Nah, bagaimana, Paman? Apakah aku orang jahat yang Paman pernah jumpai itu? Iya. Maafkan saya, Nona. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya salah menduga. Nona bukanlah wanita jahat itu. Nona bukanlah wanita jahat yang telah mengganggu junjunganku. Junjunganmu? Iya. Ada apa sebenarnya, Paman? Coba, ceritakanlah. Mudah-mudahan aku bisa menolong Paman. Tidak. Tidak mungkin, Nona. Mereka adalah orang-orang yang sangat sakti. Mereka mampu membunuh beberapa tokoh utama keraton kami yang menentang mereka. Ceritakanlah, Paman. Percayalah padaku. Lihatlah batu besar itu, Paman. Iya. Perhatikan baik-baik. Hup! Hiya! Nah, apakah Paman belum juga mempercayai aku? Iya. Ternyata kau juga seorang wanita yang hebat. Yang mungkin tidak kalah hebatnya dengan wanita itu. Iya, kau hebat. Nah, ceritakanlah, Paman. Baiklah, Nona. Saya sebenarnya adalah seorang pengawal dalam dari Istana Kencana Wungu. Pada suatu malam, tepatnya 2 hari yang lalu, beberapa orang tiba di dalam Istana Kencana Wungu. Kami mendengar sedikit keributan, tapi beberapa saat kemudian suasana menjadi tenang kembali. Tapi esok harinya, tiba-tiba saja di lingkungan istana telah muncul seorang wanita muda. Yang jika tidak salah, ya sedikit lebih muda dari Nona. Berwajah cantik jelita, tapi perangainya agak buruk, kejam. Salah seorang dayang telah dipukulnya hampir mati. Siapakah mereka itu, Paman? Lalu bagaimanakah dengan Baginda Sakti Dewangga sendiri? Baginda Sakti Dewangga yang biasa mampu bersikap tegas dan bijaksana, kini hanya diam saja, tak mampu untuk mengambil sikap. Apa paman tidak tahu siapa gadis itu? Apakah mempunyai hubungan tertentu dengan Baginda Sakti Dewangga? Setahu saya tidak, Nona. Baginda sedikit pun tidak bersikap bersahabat dengan mereka. Demikian juga wanita muda itu serta kakek tua asing. Aneh. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Lalu mengapa kau sendiri bisa berada di sini? Suatu ketika saya mengintip Baginda Sakti Dewangga yang tengah ribut dan bertengkar dengan kelompok orang yang saya tidak kenal itu. Mereka mengetahui perbuatan saya, kemudian memukul saya setengah mati. Segera saja sejak saat itu saya tinggalkan Istana Kencana Wungu. Sungguh aneh sekali. Apakah yang tengah terjadi di keraton itu? Akan kucoba selidiki. Untuk sementara, paman boleh bersembunyi jika memang takut. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat keadaan akan berhasil pulih kembali. Selamat tinggal, paman. Seandainya saja saat ini aku berada di Karang Sedana, tentu aku akan mengajak adik Purbaya dan juga kakek untuk bersama-sama menyelidiki keraton Kencana Wungu. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin aku dapat kembali lagi ke Karang Sedana. Kehadiranku di sana benar-benar akan menjadi penghalang bagi perjodohan adik Paramita. Gusti Prabu Purbaya memang telah dijodohkan sejak dulu oleh ayahandanya. Mereka harus bersatu. Dan lagi, apalah aku ini? Adik Paramita benar. Aku adalah seorang budak yang hina, seorang dayang pengasuh, seorang abdi, dan kini adalah seorang janda. Tidak sepantasnya adik Purbaya menikah denganku. Adik Paramita adalah gadis yang tepat untuknya. Biarlah aku menyingkir saja. Aku tinggalkan Karang Sedana agar tidak menjadi perintang bagi hubungan mereka. Gerbang kota Raja Kencana Wungu sudah di hadapanku. Aku akan mencari penginapan di dalam kota raja. Kulakukan sekarang menyelidikinya secara diam-diam ataukah memasukinya secara terus terang, menantang dan beradu dada? Kukira masih cukup waktu untuk memikirkannya. Biarlah sementara aku mengisi perutku yang kosong ini dulu, baru kemudian aku pikirkan caranya. Itu agaknya sebuah warung yang cukup ramai. Aku kesana saja. Paman, aku minta makan. Beri apa saja, asalkan ada semangkuk sayur panas. Oh baik, sebentar nak ya. Hmm. Beberapa saat saja, Cempaka sudah menyantap makanan yang dihidangkan pemilik warung itu. Dan tengah asik ia menikmati hidangannya, tiba-tiba muncul seorang wanita setengah baya, memasuki warung itu dengan wajah yang lesu tanpa gairah. Nyiwini aneh sekali. Tinggal di dalam istana, tapi makannya selalu saja di warung Kang Bunta seperti kita. Bukankah makanan di dalam istana itu enak-enak, Nyi? Kenapa? Kok kelihatannya hari ini Nyi Windy lain sekali? Mengapa kelihatannya murung? Sedang sakit? Tidak. Iya, kok jadi seperti itu? Kelihatannya agak pucat dan sedikit kurus. Tidak seperti 3 hari yang lalu. Kang Bunta, beri saya batu api. Batu api? Tidak biasanya beli batu api. Apa di istana tidak ada? Sulit dan repot mencarinya, Kang. Batu api, Kang. Iya, sebentarnya ya. Tidak pesan makan seperti biasanya, Nyi? Tidak. Sudah makan di dalam. Loh, tidak sakit, tapi kok lesu seperti itu? Ada apa, Nyi? Katakan saja pada Dandun, aku ini adalah calon juragan. Oh, ini batu apinya, Nyi. Oh, iya. Permisi, Kang Bunta. Kang Dandun, saya kembali. Siapakah dia itu, Paman? Oh, dia itu Dayang Istana. Dayang Istana yang paling lucu dan pandai bercerita. Hampir setiap kali datang, dia selalu bercerita begitu. Iya, aneh kok sekarang. Hari ini tiba-tiba saja jadi seperti itu. Ini Paman, uangnya. Loh, tunggu, Nona kan masih ada kembalinya ini. Ambil saja untuk Paman. Baru bertanya kok tiba-tiba saja pergi. Tergesa-gesa lagi. Aneh, siapa anak gadis itu ya? Sudah, jangan memikirkan gadis semudah itu, Bunda. Itu air liurmu keluar, bersihkan. Oh, setan, menghina saja engkau, Dun. Jangan berisik, Pi. Sebentar, ada yang ingin saya bicarakan. Siapa kau? Ayo, menyingkirlah. Aku akan segera kembali ke istana. Tunggu, Bi. Saya akan menolong Bibi dan juga junjungan Bibi. Mari, kita ke tempat gelap sana. Tapi, siapakah kau? Apakah yang kau ketahui tentang junjunganku dan keraton Kencana Wungu? Sedikit. Aku mengetahui sedikit dari seorang pengawal dalam yang melarikan diri dari Kencana Wungu. Oh, curang Kang Seta. Ayolah, ikut aku ke sana. Di sini berbahaya jika sampai diketahui kelompok mereka. Ada apakah, Nona? Apa sekarang yang ingin kau ketahui? Tidak ada yang ingin aku ketahui dari Bibi Windy. Aku hanya ingin meminta pertolongan dari Bibi. Pertolongan? Dari aku seorang dayang tua. Iya. Kau jangan mengada-ngada, Nona. Banyak sekali yang dapat Bibi bantu. Membantu aku dan juga membantu junjungan Bibi, Prabu Sakti Dewangga. Katakanlah, apa yang harus aku bantu, Nona? Ajaklah aku masuk ke dalam istana Kencana Wungu. Iya, ajak aku masuk ke sana. Akuilah bahwa aku ini adalah kemenakan Bibi yang hendak mencari kerja. Atau apa sajalah Bibi dapat katakan sesuka hati Bibi. Asalkan saya dapat masuk bertemu dengan Prabu Sakti Dewangga dan juga kelompok pengacau itu. Bagaimana? Bibi bersedia bukan? Iya. Pasti aku bersedia. Tidak ada seorang pun pengawal yang akan menghalangi kedatanganmu bersamaku, Nona. Aku adalah salah seorang pengasuh, dayang pengasuh dari Prabu Sakti Dewangga. Dan lago prajurit-prajurit itu kini hampir berputus asa karena sikap dari Baginda Sakti Dewangga yang bagaikan boneka saja. Ayo, Nona. Iya. Tapi apakah yang akan kau lakukan di dalam sana? Apakah Nona akan mampu menghadapi beberapa orang itu? Mereka sakti sekali, Nona. Beberapa tokoh utama dari keraton ini telah tewas karena menentang mereka. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan bersikap sebaik mungkin. Percayalah. Baiklah, mari, Nona. Bersama dengan Bibi Windy, dayang pengasuh dari Prabu Sakti Dewangga, Cempaka berhasil masuk ke dalam keraton tanpa banyak pertanyaan. Dan setibanya di dalam bilik dayang itu, Bi, bagaimanakah caranya jika aku ingin bertemu dengan Baginda Sakti Dewangga? Di manakah bilik beliau? Biliknya tidak jauh dari sini, Nona. Di seberang taman kecil terdapat sebuah pondok. Nah, di samping pondok itulah pintu dari bilik utama, tempat di mana Baginda dan keluarganya disekap. Akan tetapi berbahaya sekali, Nona. Ada dua orang penjaga yang berwajah seram yang selalu berganti-ganti menjaga beliau. Juga seorang resi asing kerap terlihat lalu-lalang di dalam istana ini. Sedangkan gadis muda yang galak, yang merupakan salah satu dari kelompok pengacau itu, merupakan orang yang paling sering terlihat. Dan seakan-akan, Nona, dialah yang paling dihormati oleh kelompok pengacau itu. Ayolah, malam sudah cukup larut. Penerangan istana cukup untuk menghalangi pandangan orang-orang terhadap diri saya. Berhati-hatilah, Nona. Jika suatu saat Nona bergerak sendiri, saya akan mengabarkan penjaga malam dan juga beberapa dayang agar jika bertemu dengan Nona dapat membantu. Ayolah, Nona. Mari, Bi. Nona, sampai saat ini saya belum mengetahui nama Nona. Bolehkah? Nama saya Cempaka, Bi. Hei, Bibi Dayang, mau kemana kalian? Nona muda yang jahat itu. Hei, mau kemanakah kalian berdua malam-malam seperti ini? Saya adalah dayang pengasuh Baginda Sakti Dewangga. Saya ingin melihat keadaannya. Hati saya tiba-tiba saja berdebar kalau-kalau ia membutuhkan bantuan saya. Tidak perlu terlalu kau pikirkan nasib dirinya. Kembali saja. Oh, Tuhanku. Tidak salahkah pendengaranku ini? Oh, aku tidak salah. Pastilah di hadapanku ini adalah adik Paramita. Tapi bagaimana ia bisa berada di sini dan terlibat dalam urusan seperti ini? Heh, apalagi yang kau pikirkan? Kembali saja. Jangan terlalu mengurusi dirinya. Bukankah kau sudah mengerti? Di sini, saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuasaan. Kembalilah kau ke kamarmu. Ya, baik, Nona. Mari. Heh, tunggu dulu. Ada apa lagi, Nona? Kau boleh tidur. Pergilah. Dan kau, buatkan aku air panas.